yaitu dengan tema atasi virus corona dengan tauhid yang sempurna. Atasi virus corona dengan tauhid yang sempurna. Ikhwan fillah wa akhwat fillah barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa wabah virus corona ini yang muncul di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 ya, telah meluas ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali negeri kita Indonesia, sehingga berbagai macam upaya diusahakan untuk mengatasi musibah ini. Lalu bagaimana seorang muslim menghadapinya? Tentunya barakallahu fikum, selain menempuh upaya-upaya pencegahan sesuai instruksi dari tenaga medis, dari pemerintah kita, apakah dengan menjaga jarak, dengan memakai masker, dengan rajin mencuci tangan, dan hal-hal yang lainnya, barakallahu fikum. Ya. Maka tentu kita hendaknya juga melakukan pencegahan dengan melakukan perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu perkara penting yang harus diperhatikan. Selain kita berupaya untuk melakukan pencegahan, apa yang menjadi instruksi dari pemerintah, dari tenaga medis, maka tentu penting juga, bahkan lebih penting juga untuk kita melakukan pencegahan dengan melakukan perbaikan hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Tentunya dengan menyempurnakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Tauhid adalah inti dan dasar agama Islam. Tauhid adalah tujuan pengutusan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Para rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut tagut. Ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut tagut, dan jauhilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah merupakan tujuan hidup kita dan tujuan penciptaan jin dan manusia. Oleh karena itu, di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, ayat yang masyhur di kalangan kaum muslimin dan khususnya mereka-mereka yang menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah mengetahui ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku semata-mata, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Sehingga barakallahu fikum ikhwan fid din wa akhwati fillah, sungguh tinggi kedudukan tauhid di tengah-tengah bangunan agama kita. Sehingga memperbaiki tauhid di tengah-tengah keimanan, hakikatnya adalah memperbaiki hati di tengah-tengah anggota jasad. Sehingga jika hati itu baik, maka baik pula amalan anggota tubuh lahiriah lainnya. Maka demikian pula apabila tauhid seorang muslim itu baik dan sempurna, maka baik dan sempurna pula agamanya. Barakallahu fikum. Tauhid adalah asas seluruh bentuk perbaikan, dan kesyirikan adalah sebab terbesar keburukan dan musibah. Tauhid adalah asas perbaikan sebuah negeri. Apabila di sebuah negeri menghadapi berbagai macam musibah, apalagi bertubi-tubi dan silih berganti, maka sudah semestinya masyarakatnya segera bertaubat dari segala dosa, tak terkecuali wabah penyakit yang tersebar sampai hari-hari ini. Barakallahu fikum. Penyakit yang mematikan, yang tersebar begitu cepat antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, virus corona. Bahkan terutama lagi adalah hendaklah dia bertobat dari dosa kesyirikan. Tentu ini lebih besar, karena syirik adalah dosa terbesar, keharaman yang paling haram, dan kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yang paling zalim. Sehingga syirik adalah penyebab terbesar kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah barakallahu fikunna, apabila masyarakat di negeri tersebut telah mengesakan dan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, maka akan tumbuh dari akar pohon tauhid dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta dia akan mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk di dunia, terlebih lagi di akhirat. Oleh karena itu perhatikanlah, Allah Jalla wa'ala telah membuat perumpamaan tentang pohon tauhid di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surah Ibrahim ayat ke-24 sampai 25. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun." Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Dengan seizin Rabbnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan-perumpamaan tersebut untuk manusia agar supaya mereka itu mengingat hal tersebut. Dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ikhwani fillah a'azzakumullah barakallahu fikum. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa jumhur ahli tafsir, kebanyakan dari ahli tafsir menafsirkan kalimat at-tayyibah di dalam ayat tersebut, ya, kalimat yang baik dalam ayat tersebut, menafsirkannya dengan syahadat la ilaha illallah, bahwa kalimat at-tayyibah, kalimat yang baik di dalam ayat itu yang diperumpamakan adalah pohon, ya, pohon yang baik akarnya teguh ke tanah, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya, pohon itu memberikan buah pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang diinginkan dengan pohon yang baik itu atau kalimat yang baik tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Ikrar seorang muslim, persaksian seorang muslim bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fi din wa akhwati fillah barakallahu fikum. Dengan demikian, perumpamaan pohon yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah perumpamaan pohon tauhid. Perumpamaan pohon tauhid. Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat perumpamaan kalimat at-tayyibah pada ayat tersebut, yaitu syahadat la ilaha illallah, sebagai sebuah pohon yang merupakan sebaik-baik pohon. Bukan pohon biasa, ya. Nah, tapi dia adalah sebaik-baik pohon. Bagaimana sifat baiknya pohon tersebut? Akarnya kokoh menghujam ke dalam bumi. Kemudian dahannya, rantingnya menjulang tinggi ke langit. Kemudian buahnya tidak pernah terputus. Berbuah, menghasilkan buah yang manis selalu ada di setiap waktu. Na'am barakallahu fikum. Akar pohon tauhid ini menghujam ke dalam bumi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dasar keimanan, dasar tauhid tersebut kokoh dalam hati seorang mukmin. Bukan hanya sekedar diucapkan. Ya. Akan tetapi kokoh di dalam hatinya. Keimanannya kokoh di dalam hatinya, tauhidnya kokoh di dalam hatinya. Nah, berupa ilmu tentang iman, berupa ilmu tentang tauhid dan keyakinan benar tentang tauhid tersebut, sehingga dia benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak terjatuh ke dalam kesyirikan sedikit pun. Ya. Kemudian bagaimana dengan dahannya? Ranting pohon tauhid tersebut maksudnya adalah seluruh amalan ketaatan yang seorang muslim perhambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu merupakan ucapan maupun perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu amalan yang lahir maupun yang batin. Jadi dasar keimanan yang kokoh di dalam hati tersebut menumbuhkan ucapan amalan saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar di dalam hati. Ya, tetapi muncul di dalam apa? Aplikasi dalam anggota tubuhnya, amalannya, naam, ucapannya, amalan saleh yang dia lakukan, dia benar-benar mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi keharusan dari kalimat La ilaha illallah, naam, sehingga ketika dia beribadah, maka ibadahnya murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menegakkan salat, maka salatnya adalah salat yang ikhlas karena Allah, tidak tercampur dengan kesyirikan. Ketika dia mengeluarkan sedekah, sedekahnya karena Allah. Ketika dia berkurban, kurbannya karena Allah. Semua ibadahnya, aplikasi di dalam anggota tubuhnya, ucapannya, semuanya dia peruntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian dahan ranting tersebut juga menjulang tinggi ke langit. Maksudnya adalah ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dia lakukan itu terangkat ke atas. Terangkat ke atas langit, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap waktu, di pagi dan sore hari. Adapun buah dari pohon tauhid ini, hasil dari pohon tauhid ini, yang dimaksud adalah kebaikan dan kebahagiaan di dunia, dan terlebih lagi di akhirat. Kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum. Seorang mukmin yang memiliki dasar iman yang kokoh di dalam hati, ucapan serta amalannya pun soleh. Ucapan serta amalannya pun soleh, diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hal tersebut akan membuahkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat. Pohon tauhid tersebut menghasilkan buah untuk setiap musimnya. Maksudnya buah tauhid yang berupa kebaikan dan kebahagiaan itu dirasakan terus-menerus oleh seorang mukmin di setiap waktu, selama iman dan tauhid seseorang masih ada di dalam hatinya. Hal ini barakallahu fikum sebagaimana buah di surga, sebagaimana buah di surga yang terus menerus ada, tidak pernah habis dan selalu siap dipetik setiap saat, tidak pernah habis. Kemudian barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitab tersebut, I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, wa idza ta'ammalta hadha at-tashbih ra'aitahu mutabiqan li syajarati at-tauhid ats-tsabitah ar-rasikhah fil qalbi allati furu'aha min al-a'mal as-salihah as-sa'idah ila as-sama' wa la tazalu hadhihi ash-shajarah tathmaru al-a'mal as-salihah kulli waqt. Jika Anda perhatikan perumpamaan ini, maka Anda akan melihat kesesuaiannya dengan pohon tauhid yang menghunjam kokoh di dalam hati. Cabangnya berupa amalan saleh yang naik ke langit, sedangkan pohon ini senantiasa membuahkan amalan saleh. Senantiasa membuahkan amalan saleh setiap waktu sesuai dengan kadar kokohnya akar pohon tauhid ini di dalam hati dan kecintaan hati terhadapnya. Keikhlasan dalam bertauhid, kadar pengetahuannya tentang hakikat pohon tauhid, kadar upaya memenuhi hak tauhid serta upaya menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah juga menjelaskan di dalam kitab tersebut, wal maqsudu anna kalimat at-tauhid idza syahida biha al-mu'min 'arifan bi ma'naha wa haqiqatuha nafiyan wa itsbatuha muttasifan, ya, maksudnya apabila seorang mukmin bersaksi dengan kalimat tauhid ini diiringi dengan mengetahui makna dan hakikatnya, baik mengetahui kandungan peniadaan maupun kandungan penetapannya, karena dalam kalimat la ilaha illallah ada apa? An-nafyu wal isbat, dua rukun la ilaha illallah, ya, menafikan segala sesuatu, ya, yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menetapkan bahwa sembahan yang hak adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dia mengetahui kandungan peniadaan maupun kandungan penetapannya bersifat dengan sifat yang menjadi konsekuensi kalimat tersebut, dan menunaikan tuntutan syahadat tauhid ini dengan hati, lisan maupun anggota tubuhnya, maka dari sisi inilah kalimat thayyibah, kalimat tauhid ini akan mengangkat amalannya. Dasar kalimat thayyibah ini akan kokoh menghujam di dalam hati, cabangnya menjulang ke langit serta menghasilkan buah di setiap waktu terus menerus. Nah, demikianlah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Demikianlah perumpamaan pohon tauhid yang diperumpamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti sebuah pohon yang baik. Naam. Asluha thabitun wa far'uha fissama. Ya, pohonnya, akarnya, menghujam ke dasar bumi. Kemudian ranting-rantingnya tinggi menjulang ke langit. Kemudian pohon tersebut pun menghasilkan buah yang tidak pernah terputus di setiap musimnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Seorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keiman, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kezaliman di dalam ayat ini dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Nabi SAW menafsirkan kezaliman di dalam ayat tersebut dengan apa? Dengan kesyirikan. Padahal para sahabat awalnya memahami kezaliman di sini umumnya mencakup seluruh bentuk kezaliman, baik itu syirik maupun kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Sampai-sampai mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri sendiri? Ayyuna la yamli nafsah. Ayyuna la yamli nafsah. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri sendiri? Ini pemahaman para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menolak pemahaman mereka terhadap ayat tersebut dengan bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Laisa dzalika." Bukanlah itu maksud kedzaliman di dalam ayat tersebut. "Innama huwa syirk. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduh? Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim." Bukanlah itu maksud kezaliman di sini. Sesungguhnya maksud kezaliman di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar tentang ucapan Luqman kepada putranya? Dan ketika itu beliau sedang menasihatinya. Apa yang dia katakan? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang terbesar. Kesyirikan adalah sebesar-besar kezaliman. Sehingga barakallahu fikum, jika kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan, maka pantaslah jika keimanan yang dimaksud di dalam ayat ini pun adalah tauhid, lawan dari kesyirikan tersebut. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, amanu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, maksudnya adalah sadaqu biqulubihim wa nataqu bialsinatihim wa amalu bijawarihim wa ra'su dzalika tauhid. Orang-orang yang beriman maksudnya adalah orang-orang yang membenarkan kebenaran dengan hati mereka dan mengucapkannya dengan lisan mereka dan mengamalkannya dengan anggota tubuh mereka. Sedangkan pokok keimanan adalah tauhid. Pokok keimanan adalah tauhid. Walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan keimanan mereka. Mencampur andukan keimanan mereka, maksudnya ya. Maksudnya adalah yakhlatu tauhidahum. Maksudnya adalah mencampur adukkan tauhid mereka. Artinya dia tidak mencampurkan tauhid dengan apa? Dengan kesyirikan. Menunjukkan bahwa naam, dia adalah orang yang menyempurnakan tauhidnya. Qahat di atas tauhid. Iya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, ai هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمن يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid dan dia mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan hidayah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mereka adalah orang-orang yang aman pada hari kiamat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa inna katsiran minal mufassirina qalu ulaika lahumul amnu fil akhirah wal hidayah fid dunya والصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, meskipun banyak dari kalangan ahli tafsir yang menyatakan bahwa mereka orang-orang yang beriman mendapatkan keamanan di akhirat dan hidayah, petunjuk di dunia, namun tafsir yang benar bahwa ayat ini bersifat umum. Jadi dia akan mendapatkan keamanan bersifat umum, mendapatkan hidayah, petunjuk, solusi bersifat umum. Ya. Baik masalah keamanan maupun hidayah, baik itu di dunia sekaligus di akhirat. Ya, karena ini mencakup umum. Nah, sehingga ulaika lahumul amnu ay fid dunya wal akhirah. Ulaika lahumul amnu ay di dunia wal akhirah. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan, maksudnya keamanan di dunia dan di akhirat. Syekh Abdullah Al-Gunaiman rahimahullah berkata, ulaika lahumul amn. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Maksudnya adalah al-amnut at-tam alladhi la yanaluhum. La yanaluhum ma'ahu azabi azab di dunia wala fil qabr wala fil akhirah. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan, maksudnya keamanan yang sempurna, dengannya mereka tidak mendapatkan azab di dunia, di alam kubur maupun di akhirat, maupun di akhirat. Sehingga kesimpulan yang bisa kita sebutkan barakallahu fikum dari keterangan para ulama rahimahumullahu taala, bahwa balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah jalla jalaluh dan bersih dari kesyirikan adalah mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat secara umum, baik itu di dunia maupun di akhirat, mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana bentuk rasa aman tersebut? Bagaimana bentuk rasa aman tersebut? Dan bagaimana bentuk petunjuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah bahwa bentuk rasa aman dan petunjuk yang didapatkan oleh ahli tauhid di dunia dan di akhirat, yakni ketika ada orang yang mengatakan keamanan di dunia, maka kami paham yaitu keamanan dari keamanan diri. Maksudnya adalah dirinya, jiwanya itu aman, tidak diganggu orang lain, ya. Nah, tidak diganggu orang lain. Kekuatan hati, keamanan masyarakat, keamanan negara, dan keamanan daerah seluruhnya. Semua ini termasuk ke dalam keamanan yang dimaksud dalam ayat tersebut. Cakupannya umum. Ya, baik itu dirinya aman, desanya aman, masyarakatnya aman, negerinya aman. Demikian pula dengan hidayah, kata beliau. Hidayah di dunia yaitu dengan mendapatkan taufik untuk beramal saleh. Mendapatkan taufik untuk beramal saleh. Ya. Karena banyak orang yang tidak diberikan taufik untuk bisa beramal. Dia mengetahui bahwa salat lima waktu adalah wajib. Mengetahui hukumnya itu adalah kewajiban. Namun dia tidak diberikan taufik oleh Allah untuk menegakkan salat lima waktu tersebut. Maka hidayah taufik ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya di dunia, yakni dia mendapatkan tauhid, dia mendapatkan taufik, hidayah taufik untuk melakukan amalan saleh, mengenal kebenaran sebagai kebenaran. Karena ada orang mengetahui ini adalah kebenaran, namun dia tidak bisa mengetahui, dia tidak bisa mengikuti kebenaran tersebut, terhalangi bagi dia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Maka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia, ketika dia mengenal kebenaran, dia akan diberikan taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kebenaran tersebut, serta melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya dengan meninggalkan kebatilan tersebut. Hal ini juga mudah dipahami. Adapun keamanan di akhirat dengan tidak merasa takut, tidak bersedih, dan tidak masuk ke dalam neraka Allah Jalla Jalaluh, maka hal ini juga tentunya mudah dipahami. Namun bagaimana dengan hidayah di akhirat? Baik, perhatikan. Bagaimana dengan hidayah di akhirat? Bukankah tugas melaksanakan syariat Islam telah selesai? Bukankah tugas melaksanakan syariat Islam telah selesai? Taklid telah selesai, artinya tugas melaksanakan syariat sudah selesai karena sudah di akhirat. Maka apakah ada hidayah nanti di akhirat? Nah. Hadhil hidayatu yal hidayah fil akhirah. Fassaraha ahlul ilm bitafsiri wa ahlul ilm bitauhid. Hidayah ini maksudnya adalah hidayah di akhirat. Ulama ahli tafsir dan ulama ahli tauhid menafsirkan bahwa hidayah nanti kelak di akhirat maksudnya adalah petunjuk meniti jembatan as-sirat. Nah, bi annaha al-hidayah bisulukis as-sirat. Nah, yakni apa? Dia akan berikan hidayah untuk diberikan petunjuk untuk meniti jembatan as-sirat. Ketika adanya kegelapan, dia akan dimudahkan. Ya. Jadi di sana ada petunjuk jalan ke surga dan tidak akhirat. Dimudahkan jalannya sehingga hidayah ini didapatkan sesuai dengan kekuatan tauhid seorang muslim. Semakin kuat tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, maka semakin kuat pula petunjuk dan cahaya di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga barakallahu fikum, hal ini sama dengan ketika para ahli tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-4 sampai 6 tentang petunjuk bagi orang-orang yang telah meninggal syahid di jalan Allah. Walladzina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum وَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Allah akan memberikan hidayah kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan olehnya kepada mereka. Dalam kitab tafsir karya Imam Syaukani rahimahullah disebutkan perkataan Abu Aliyah qad taridul hidayatu wal muradu biha al irsyadu al mu'minina ila masalikil jinani wat tariqil mufdiyati ilaiha. Wa qala Ibnu Ziyad yahdihim ila ila mahajjati munkira munkari wa nakir. Ini terkadang disebutkan hidayah dan yang dimaksud adalah petunjuk bagi kaum mukminin kepada jalan surga. Jadi kadang seperti itu ya. Hidayah yang diinginkan di situ apa? Yang dimaksud adalah petunjuk bagi kaum mukminin kepada jalan surga dan jalan yang mengantarkan kepadanya. Ibnu Ziyad pun menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Jadi diberikan kemudahan, dia bisa menjawab apa? Pertanyaan munkar, malaikat munkar dan nakir. Naam. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah wa akhwati fillah barakallahu fikunna. Mungkin ini yang dapat kita sebutkan pada sore hari ini. Insyaallah kelanjutan dari pembahasan kita terkait tentang ya pembahasan ini. Yaitu tentang mengatasi virus corona dengan tauhid yang sempurna. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Subhanakallah bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.